Ada pertanyaan? Maksiat yang dilakukan dalam bersendirian, apakah dapat menggugurkan amal saleh? Lalu bagaimana dengan amalan saleh yang dilakukan dalam bersendirian, apakah juga ikut terhapuskan? Khonifidina azakumullah. Ada beberapa kemaksiatan yang menggugurkan amalan. Seperti riya, menggugurkan amalan yang dicampuri riya. Ada pula yang menghapus secara keseluruhan, yaitu kesyirikan. Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, akan gugur semua amal-amalanmu. Dan ada beberapa dosa-dosa yang menggugurkan amalan-amalan. Artinya tidak semua dosa menggugurkan amalan. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Hujurat di awalnya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai menggugurkan amalan kalian dalam keadaan kalian tidak sadar, tidak merasa. Apa itu? Mengutamakan atau mengeraskan suara di atas Rasulullah SAW. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Apalagi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau bukan mengangkat suaramu di atas suara Nabi, bahkan mementingkan pendapatmu di atas pendapat hadi, yani ahlul hawa, itu akan menggugurkan amalan. Tapi tidak mesti semua dosa menggugurkan amalan. Sebaliknya, amal saleh, Allah sebutkan dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibna as-sayyiat. Bahwa kebaikan-kebaikan akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Kalau dalam keadaan kejelekan itu lebih banyak dan lebih besar, maka tentunya kebaikan-kebaikan itu tidak mampu menghapusnya. Tidak bisa mengalahkannya. Tetap dia terancam dosa. Tetapi kalau dia memiliki amalan-amalan yang baik, yang saleh, besar, mudah-mudahan dosa-dosa kecilnya akan terhapus. Tetapi catatannya adalah, ada ucapan Ibn Abbas yang berkata, la saghirata ma'al israr. La saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukannya terus-menerus. Kamu anggap remeh, selalu mengerjakan di rumahnya, setiap malam, di kamarnya. Maka jadi besar. Bukan amal yang dikerjakannya yang menjadi besar. Israrnya. Karena berarti engkau sudah terjatuh ke dalam dosa yang lebih besar, yaitu al-amnu min makrillah. Merasa aman dari azab Allah. Tidak takut pada Allah. Ini dosa besar. La saghirata ma'al israr, wa la kabirata ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Dan enggak ada dosa besar kalau kemudian diiringi taubat dan istighfar. Maka dosa besar akan hilang kalau taubat dan istighfar. Dosa kecil akan jadi besar kalau dilakukannya terus-menerus, di rumahnya selalu mengerjakan dengan keyakinan nanti juga akan terhapus dengan sholat, nanti juga akan terhapus dengan ini, nanti juga akan terhapus dengan itu. Berarti kamu tidak takut sama sekali kepada Allah Ta'ala. Tidak takutnya itu merupakan dosa yang lebih besar dari dosa yang kamu kerjakan. Hati-hati. Nasallahu salam al-afiyah. Al-hidayah wa rahmah. Bagaimana sikap kita terhadap orang awam yang mengikuti ahli bid'ah? Kita sikapi seperti orang awam. Artinya kalau kita bisa mendakwahi mereka, dakwahi mereka. Kalau ternyata tidak mampu, bahkan kamu khawatir tentang dirimu, menjauh. Fahjurhum hajran jamila. Jauhi dengan baik. Maaf, saya punya kesibukan. Maaf ya, Pak. Selesai. Karena orang awam.

Bagaimana menjawab syubhat yang dimunculkan oleh dai yang bernama Adi Hidayat yang mengatakan tidak mungkin Allah turun ke langit dunia karena waktu malam dunia berbeda-beda, dan juga mengatakan bahwa Allah tidak mungkin bersifat nisyan, lupa. Mohon bimbingannya. Yang kedua, memang Allah tidak memiliki sifat nisyan. Beda kalau Allah sengaja melupakan, itu bukan lupa. Masa kalian bisa membedakan antara keduanya secara bahasa? Lupa dengan melupakan. Nasullaha fanasiyahum. Mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Sama ketika orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta. Rabbi, lima hasyartani a'ma waqad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa aku dibangkitkan dalam keadaan buta padahal aku di dunia dalam keadaan melihat? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Fakadzalika al-yawma tunsa. Ya, demikianlah ketika kamu di dunia didatangi ayat-ayat kami, kamu lupakan, maka sekarang kamu dilupakan. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau sengaja, maka itu bukan lupa. Allah tidak memiliki sifat lupa. Barakallahu fikum. Adapun yang pertama, bagaimana kita menjawab? Kita jawab bahwa sifat nuzul ma'lum, wal kaifu majhul, was su'alu anhu bid'ah. Kita jawab. Wahai Adi Hidayat, berarti engkau sudah memperkirakan dan menerangkan begini turunnya, begitu turunnya. Dari mana kamu tahu? Tanya begitu. Ya saya tidak tahu. Nah, itu lebih baik. Saya tidak tahu kayak bagaimana turunnya. Selesai. Kalau kamu menerangkan turunnya begini, begini, begini, akhirnya kamu bingung sendiri. Stres. Turun sepertiga malam. Kemudian sepertiga malamnya bergeser. Sebentar di sini, sebentar di sana. Berarti itu yang disebut ta'lil. Sudah diulang tadi, ta'lil wa tashbih. Saya katakan ta'lil dengan tashbih ini hampir tidak terpisahkan. Kalau sudah mengatakan bukankah berarti kalau turun berarti begini. Itu kamu sudah menerangkan tentang kaifiyah. Kalau menerangkan kaifiyah, ujung-ujungnya akan sesat. Akan menyatakan berarti Allah tidak punya sifat, atau sebaliknya. Berarti Allah sama dengan makhluk ila akhirih. Astagfirullah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah akibat ta'lil. Maka stop. Jangan berbicara berarti kalau begini berarti jangan. Sebab turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Kamu wahai Adi Hidayat sedang berpikir turunnya dirimu sendiri mungkin. Nah, kayak Gatot Koco turun. Habis itu turun sebelahnya, akhirnya terus di bumi terus. Arsy-nya kosong dong. Ya itu kalau Gatot Koco. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah tidak sama dengan burung. Allah tidak sama dengan Gatot Koco kalau ada. Itu juga khayal. Tidak sama dengan makhluknya. Barakallahu fikum. Dan Allah maha besar. Allah maha besar. Qanibirina azakullah tiati. Jangan terbawa untuk berbicara takfif. Ini sudah masuk dalam takfif. Bukankah ini berbeda berarti kalau Allah turun? Sudah. Jangan baca rinciannya. Beritanya dalam Quran dan Sunnah. Apakah engkau memiliki iman tentang ayat Allah waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa? Kalau dia tidak percaya, kafir. Oh, saya percaya. Husnudzan, kalau dia masih muslim akan percaya. Tentunya Allah datang. Kalau Allah punya sifat maji, apa susahnya untuk ja'a ila hadhihi dunya atau ila sama'i dunya bagi Allah Subhanahu wa taala? Kayak apa? Wallahu taala a'lam, saya tidak tahu. Dan tidak diterangkan dalam Quran, tidak terangkan dalam Sunnah. Tapi kok bisa begini, bisa begitu? Allah ala kulli syai'in qadir. Itu yang dia lupakan. Allah maha bisa. Memiliki kudrah. Barakallahu fikum. Sampai yang menterjemahkan kitab ini dengan kalimat Allah turun ke langit dunia, dikasih judul lo turun dari arasnya ke langit dunia. Itu saya protes. Itu terjemahan salah. Kok salah? Perasaan dalam kitab ini gak ada kalimat dari aras. Gak ada. Turunnya Allah ke langit dunia, titik. Ini diterjemahkan, kelihatan sama, padahal berbeda. Allah turun dari arsnya ke langit dunia. Ini belum saya dengar dalil-dalilnya dari mana. Kalau memang iya, mana dalilnya? Kalau enggak ada, jangan ditambah. Allah turun ke langit dunia, karena Allah maha bisa. Allah turun ke langit dunia dalam keadaan di arsnya. Masa enggak bisa bagi Allah Ta'ala? Bisa. Sehingga jangan dibahas yang tidak dibahas. Di Quran tidak dibahas, di hadis tidak dibahas, jangan dibahas. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Nanti kesan seperti tadi itu. Berarti Allah di dunia terus arasnya kosong. Loh, memang ada lafaz seperti itu. Allah meninggalkan arasnya. Enggak ada. Ya sudah, dari mana kamu tahu? Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum. Saya tidak tahu. Dan tidak ada dalam dalil-dalil. Maka kita katakan tidak tahu itu adalah sesuatu dari ilmu. Bahwa itu tidak dibahas. Rincian kayak apanya. Adapun turunnya, mutawatir. Kalau engkau menentang turunnya Allah ke langit dunia, berarti engkau menentang sekian banyak hadis-hadis yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.